Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala babu dzikrillah ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Bab dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa muhdithan wa junuban wa ha'idan, dalam keadaan hadas ataupun junub atau haid. Ila al-Qur'an, kecuali Al-Qur'an, fala yahillu li junubin wa la ha'idin. Kecuali kata beliau, ini pendapat beliau rahimahullahu ta'ala, dan pada kalimat ini tentunya ada khilaf. Kecuali Qur'an, kata beliau, tidak boleh, tidak halal baca Quran bagi seorang junub dan wanita haid. Yang masa terakhir ini dalam masalah fikih mungkin antum sering bahas, ada khilaf. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, inna bi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatin lil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini ayat yang beliau bawakan yang menunjukkan dibolehkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Nanti setelah kita baca sedikit dari tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah terhadap ayat ini. Qala rahimahullahu taala, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyani. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaannya. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, berbaring, dalam seluruh keadaan beliau senantiasa berzikir kepada Allah. Rawahu Muslim. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, law anna ahadakum idza ata ahlahu bismillah allahumma jadibna syaitan wa jadibna syaitan fa razaqtana wa qudiya bainahum wadadun lam yadurruhu. Muttafaqun alaih. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala di dalam syarah, kata beliau, fa bi hadza dalilun, di dalam bab ini yang beliau sebutkan satu ayat dengan dua hadis, ada dalil anna yanbaghi laka an tukthira min dzikrillahi fi kulli hal, seyogianya bagimu untuk memperbanyak berzikir kepada Allah dalam semua keadaan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam semua keadaan. Karena Rasul saja beliau berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, semua keadaannya. Qala rahimahullahu ta'ala, illa annal ulama qalu, hanya saja para ulama berkata, la yanbaghi an yadhkurallaha ta'ala fil amakinil qadarah, tidak seyogianya, tidak sepatutnya berzikir kepada Allah di tempat-tempat kotor. Bil amakin al-qadar, di tempat-tempat kotor. Misal contohnya amakin qada'il hajah. Ini al-marahid wa nahwiha. Seperti tempat-tempat buang hajat. Ini al-marahid, ya, toilet, WC, dan semisalnya, takriman li dzikrillahi azza wa jalla an hadhihi al-mawadi', ya, sebagai bentuk takrim, memuliakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah disebut di tempat-tempat kotor tersebut. Hal demikian dzakara ba'du ahlul ilmi, disebutkan oleh sebagian ulama kita, wallahu a'lam. Nah, kita baca sedikit dari tafsir ayat yang bawakan oleh Imam Nawawi, yaitu surat Al Imran ayat 190 dan 191 dari tafsir Syaikh bin Rahimahullah. Di antara yang sudah dicetak tafsir beliau, tafsir Al-Baqarah, juga tafsir surat Al Imran. Di dalam tafsirnya beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, di antara disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fi khalqis samawati wal ardi ayatun min iddati awjih, aw min iddati awjuh. Dalam penciptaan langit-langit dan bumi itu ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tanda-tanda kekuasaan Allah pada penciptaan langit dan bumi ada beberapa sisi. Al-wajhul awal yang pertama, kata beliau rahimahullah, min jihatil kibar wassa'. Dari sisi besarnya dan luasnya langit dan bumi, menunjukkan penciptanya maha besar. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang ciptanya pun sedikit sedemikian besar dan sedemikian luas. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, pada penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kuasa Allah dari sisi ma fihi ma minal husni wal baha wal jamal. Dari sisi bagusnya, indahnya, ya, penciptaan langit dan bumi. Di antaranya dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan masabih. Ya, dengan pelita-pelita, bintang-bintang yang indah. Allah terangkan langit itu indah. Allah hiasi dengan masabih. Itu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, dari sisi itqaniha wa adami takhalluliha, ya, teraturnya, rapihnya, mantapnya. Yang keempat, ada padanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mimma a'da Allahu fi ma mil mawad muta'addida wa fatu mukhtalifan wa wa ashkal wa nafi', adanya berbagai macam manfaat yang Allah Subhanahu wa taala simpan padanya. Iya, berbagai macam barang tambang, ya, di bumi yang bermanfaat untuk hamba-hamba Allah banyak macamnya, dari yang cairnya, dari yang batunya, logamnya, banyak terdapat dalam bumi yang Allah ciptakan. Ini beberapa ayat dalam tanda-tanda kekuasaan dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang. La ayat, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaannya? Kata beliau rahimahullah, tanda kekuasaan Allah pada pergantian malam dan siang itu, yang pertama, min jihati anna layla zulmatun wan nahar nur. Berganti malam dan siang, malam gelap datang siang langsung berubah terang, datang malam lagi gelap lagi. Yang kedua, di antara tali kekuasaan Allah pada pergantian malam dan siang juga tabarakallah rahimahullah min jihati tul wal qasr, dari sisi panjang pendeknya. Ahyanan kadang ya turul lail, kadang malam lebih lama daripada siang. Apalagi mereka-mereka yang memiliki tiga musim. Ya. Kadang sampai malamnya lebih dari 14 jam. Tapi kadang wahyanan ya turul nahar, kadang siangnya lebih panjang. Wahyanan kadang ya tasawayan, kadang sama lamanya antara malam dan siang. Ya, perubahan kadang malam lebih panjang, kadang siang lebih panjang, kadang sama. Ini padanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara tanda kekuasaan Allah pada ikhtilaf lail wan nahar ada juga dari sisi har wal bard. Ya. Dari sisi panas dan dinginnya. Kadang siang lebih panas daripada malam. Kadang apalagi yang mereka memiliki tiga musim. Iya, siang lebih dingin daripada malam. Kadang sama. Ini pun tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang keempat, di antara tanda kekuasaan Allah pada ikhtilaf lail wan nahar di sisi ar-raha wasyiddah, kelapangan dan kesulitan dihadapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ahyanan tamuru bikal ayyam raha, wa ahyanan tamuru bikal ayyam syiddah, kadang hari-hari kita lewati dengan penuh iya kelapangan, lapang mudah. Ya, kadang ada hari-hari kita lewati dengan sulit, susah. Juga yang terakhir kata beliau rahimahullah, di antara bentuk atau tanda kekuasaan Allah pada pergantian malam dan siang juga adalah ikhtilafuhuma fil izzi wa dhul wan nasr wal khudlan. Ya. Perbedaan pada kemuliaan, kehinaan, kemenangan, kekalahan. Ya. Kadang di satu waktu mendapatkan kemenangan, kadang kekalahan. Kadang mendapatkan kemuliaan, kadang kerendahan. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada pergantian malam dan siang. Inna bi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Sungguh pada keduanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab, bagi orang-orang memiliki albab. Al-albab yani al-aql, yani li ashabil uqul, bagi orang-orang yang berakal. Nah, kata rahimahullahu ta'ala, washabul albab, orang-orang yang memiliki akal, humul ladhina ya'rifuna ma bil hadhihi al-asya' al-arba'ah min al-ayatil 'azimah. Mereka lah yang akan tahu bahwasanya pada empat perkara tadi, pertama penciptaan langit, yang kedua penciptaan bumi, ya, yang ketiga dan keempat adalah pergantian malam dan siang, itu ada padanya ayat al-azimah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Siapa yang dikatakan sebagai ulul albab, orang berakal? Ya, mereka itu adalah orang yang memiliki sifat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sifatnya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Ini mereka lah ulul albab. Mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qumudan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Ya, ini zikir bil jawarih. Di awal syarah kita baca bahwasanya zikrullah ada tiga. Ada zikrullah bil qalbi, dengan kalbu. Ada zikrullah bil lisan, dengan lisan. Ada zikrullah bil jawarih. Ya, kata Utsaimin rahimahullahu taala, na'am, iya, yadhkurunallah, mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, ala junubihim bil qulub wal jawarih, dalam keadaan berbaring mereka masih bisa berzikir kepada Allah, bil qulub wal jawarih. Diqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran Husain, shalli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'ala jambi. Kalau syahid dari ayat ini dalam bab riyadhus shalihin adalah ini. Jadi Imam Nawawi menyatakan, menerangkan bahwasanya zikir itu dilakukan dalam semua keadaan, baik dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Berikutnya, di antara sifat ulul albab, di antara sifat orang-orang memiliki akal, itu adalah yang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan, menggunakan pikiran mereka dalam penciptaan langit dan bumi. Iya, digunakan akal pikirannya. Li ayyi syai'in khuliqat wa kaifa khuliqat wa kaifa rufi'atis sama wa kaifa sutihatil ard. Untuk apa bumi diciptakan, bagaimana diciptakannya, bagaimana langit diangkatnya, bagaimana bumi dihamparkannya. Fahum yu'miruna afkarahum. Ini tafakkur yang dibolehkan. Tafakkur fi ayatillah. Iya, al-kauniyah di sini. Sehingga dari hasil tafakkur tersebut dia punya kesimpulan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, Rabbana wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Ya, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua batila, sia-sia. Karena dia tahu tadi penciptaan langit, bumi, malam, siang itu memiliki banyak-banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Engkau tidak ciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Fakina azabat nar, maka jagalah kami dari api neraka. Sebenarnya bin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah, kalau di sini di dalam tafsirnya sudah sebutkan sampai 24 faedah ayat ini. Kita baca sebagiannya. Di antara faedah ayat ini kata Syaikhuddin rahimahullah adalah al-hathu 'ala at-ta'ammuli fi khalqis samawati wal ard. Anjuran untuk menelaah. Iya, bagaimana penciptaan langit dan bumi. Sehingga dia seseorang dari situ mendapatkan kesimpulan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaan langit dan bumi memiliki banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara yang boleh sebutkan adalah as-sana ala ashabil uqul. Dalam ayat ini pujian bagi orang-orang yang berakal. Ya, siapa mereka tadi? Mereka ashabul uqul itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam nahu i'rab dari alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan itu sifatul kasyifah namanya. Iya, sifatul kasyifah itu sifat yang menjelaskan hakikat keadaan. Atau bayan. Ya, mereka adalah orang-orang yang yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyamakum wa junubihim. Ulul albab adalah orang-orang yang pertama yang dzikir, senantiasa berzikir, dan orang-orang yang yatafakkarun. Iya, menggunakan pikiran mereka untuk tafakkur pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendapatkan kesimpulan keagungan Allah dan akhirnya dia pun takut dari neraka, minta perlindungan dari neraka. Fakina adzabun. Yang ketiga, di antara yang disebutkan adalah anna zikrullah azza wajal, berarti zikir kepada Allah itu adalah min lawazimil aql wa muqtadiyatihi. Zikir kepada Allah itu adalah di antara konsekuensi ya akal yang dimiliki seseorang. Betul-betul dia memiliki akal yang nafi', akal yang sehat, akal yang bermanfaat, mestinya ya dia akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikrullah adalah min lawazimil aql. Karena ulul albab sifat itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, dan ayat ini juga menunjukkan fadilatu idamati dzikr, keutamaan terus menerus berzikir. Zikrullah la kulli hal, berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Ya, karena mereka ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa berzikirnya kiaman dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan berbaring, dalam semua keadaan. Berikutnya, dari ayat ini juga tabligh rahimahullah menunjukkan bahwasanya zikir dalam keadaan berbaring itu tidak mengapa, tidak teranggap sebagai bentuk penghinaan atau melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka zikirnya dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Sehingga berzikir dalam keadaan berbaring tidak masalah. Tidak teranggap sebagai bentuk istihana, merendahkan, meremehkan. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa qad sabata telah sabit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra al-Qur'an muttaki'an fi hijri Aisyah radhiyallahu anha wa hiya haid. Bahkan telah sabit, dan hadis dalam Mu'tamar Ahkam, iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran dalam keadaan bertelekan, berbaring, bertelekan, bersandar di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Berbaring menunjukkan tidak masalah baca Quran sambil berbaring, berzikir sambil berbaring, dan itu tidak teranggap sebagai bentuk ya, bukan bentuk istihanah, bukan bentuk penghinaan, pelecehan. Namun Allah a'lam bisawab, itu mungkin sebagiannya terkait dengan masalah zikir. Wallahu a'lam.